Bolehkah mengalungkan sesuatu di leher seperti HP atau MP3? Tape. Ini bagi laki-laki, jika diniatkan sebagai perhiasan, maka hendaklah hal itu dihindari, karena hal itu merupakan perhiasan wanita. Ya. Hal itu merupakan perhiasan wanita. Menggunakan kalung, ya, sudah ma'ruf bahwa itu adalah perhiasan wanita. Ya. Kecuali jika dibutuhkan, ya, misalnya untuk kerja dan yang lainnya, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Adapun bagi wanita, ya, tidak mengapa insya Allah, meskipun dia niatkan untuk sebagai perhiasan, ya, namun perhiasan seorang wanita itu hanya boleh dilihat oleh suaminya atau oleh mahramnya. Ya. Sedangkan jika diniatkan untuk jimat, ya, maka hal ini tentunya diharamkan secara mutlak. Taib.